ini disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan disebut sahabat. Contoh, ada seorang dari orang yang disebut oleh para ulama hadis dengan mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dari kota Mekah, kota Yaman, sampai di Madinah di hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Itu bukan sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Ada orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman. Ini bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan seluruh orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Rasulullah tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman tetapi tidak mati dalam keimanan. Kenapa? Karena murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka-mereka ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meninggal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan tidak beriman. Orang ini murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang melihat Rasulullah, melihat meskipun dari jauh, belum pernah berbicara, yang penting melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman dan meninggal dalam keimanan. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena tema kita itu sahabat Nabi idolaku. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sahabat tadi adalah orang yang apa tadi? Melihat, kemudian beriman dan meninggal dalam keimanan. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini kita jadikan idola. Makanya tema kita sahabat Nabi idolaku. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, apa itu arti idola? Idola adalah figur. Idola adalah contoh. Idola adalah suri tauladan. Itu arti idola. Maka ketika kita katakan tema kita adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, idolaku, ini berarti kita ingin mencontoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita, suri tauladan kita. Pertanyaan timbul, kenapa yang dijadikan figur bukan fulan, kiai fulan, tuan guru fulan, ustaz fulan, bukan wali fulan, bukan. Tetapi yang jadi figur, yang jadi idola kita adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kajian ini sebenarnya adalah bagaimana sih hidupnya para sahabat? Bagaimana kita mencontoh para sahabat? Kelakuan, sifat, prinsip hidup mereka itu gimana? Nah, timbul sebelum ini kita pelajari kelakuan-kelakuan mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam tingkah laku bagaimana? Kita contoh nantinya. Sebelum kita sebutkan ini, timbul pertanyaan di awal. Kenapa para sahabat Nabi yang kita contoh, yang kita jadikan idola, bukan artis pula, pemain sepak bola pula, pemain musik pula, kiai pula, wali pula, tuan guru? Kenapa para sahabat Nabi? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih duit 50.000. Iya, betulah. Mana tasnya? Hah? Kenapa kita jadikan contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Ah, para ikhwan. Bapak, ibu. Kenapa? Karena Allah ridha sama mereka. 50.000 saya keluar di sini. Sini, Pak. Halal. Jalan, Ustaz bagi duit kan? Ah, karena Allah ridha, maka kita contoh. Ingin dapat ridha Allah, gelar tertinggi, contoh para sahabat. Gelar tertinggi. Kalah doktor, profesor, LC, MA, SPD, SH, PhD, profesor kalah dengan radhiyallahu anhu. Makanya kita mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka dapat ridha Allah. Timbul pertanyaan lagi, memang kalau diridhoi oleh Allah, kenapa? Enggak ada 50.000-nya. Ah, ibu-ibu, enggak apa-apa pakai suara. Kalau diridhoi oleh Allah, kenapa? Tadi saya berikan, jadi ingat, kalau dalam kajian-kajian saya, dia biasanya urutan-urutan, maka jangan sampai bingung. Di awal saya sebutkan tema kita adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idolaku. Ya? Ganti aja nih. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idolaku. Poin pertama tadi sudah kita sebutkan, pengertian sahabat. Satu, sudah. Yang masih ingat, alhamdulillah. Yang belum, yang tidak mencatat, na'udzubillah. Karena Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, sayyid qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق خالقة. Artinya khaliqatan. Artinya ilmu itu seperti binatang buruan. Maka orang yang berburu, setelah dia buru, maka dia ikat. Dan ikatan untuk ilmu adalah menulisnya. Kita ini Pak, kajian, kalau ustaz-ustaz ahlu sunnah datang ke Masjid Istiqamah ini, ingat baik-baik, itu bukan ceramah biasa. Kajian ilmu. Ya, yang bukan ceramah tematik masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan lagi. Bukan keluar dari telinga kiri. Ya, enggak. Kita ilmi majlis ilmu, bukan ceramah pengajian biasa, enggak. Majlis di dalamnya ada ilmu, ilmu Islam. Yang kita nanti dengan ilmu tersebut bisa lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ceramah ngalor ngidul, ketawa haha hihi, cerita ngalor, enggak ada. Ilmunya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, makanya para imam, di antaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Al-ilmu saydun." Ilmu itu bagai binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan penulisannya itu seperti ikatannya. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat binatang buruanmu dengan tali yang kuat, maksudnya dengan tulisan. Ya, kalau enggak ditulis lupa. Kalau ada di antara di sini dari jamaah seperti Imam Syafi'i, silakan enggak ditulis. Imam Syafi'i dengar ribuan hadis sekali langsung hafal. Ya? Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Pengertian sahabat sudah kita sebutkan. Saya tidak akan mengulang. Yang kedua, yang sudah kita sebutkan yaitu apa arti idola, sudah saya sebutkan juga. Yang ketiga, kenapa kita menjadikan sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebagai idola? Ini pertanyaan yang sudah dijawab tadi oleh saudara siapa namanya? Hah? Abu Hudzaifah. Dan sedikit saya ingin menyinggung tentang kunyah. Memang dalam Islam itu dibenarkan kunyah. Seperti Nabi Muhammad SAW mempunyai kunyah Abul Qasim. Aisyah radhiyallahu anha istri beliau mempunyai kunyah Ummu Abdillah. Boleh. Dan sunnah Nabi mempunyai kunyah. Kalau di, sampai di Indonesia bapaknya fulan, ibunya fulan. Ya. Boleh. Tetapi kalau ditanya nama, maka sebutkan nama, bukan kunyah. Kenapa? Karena menurut orang Arab, kunyah itu untuk membanggakan diri. Jadi kita manggil orang, misalkan nama bapak siapa? Burhan Abdullah. Anaknya siapa? Azka. Maka saya katakan, wahai Abu Azka. Itu untuk memuliakan beliau. Adapun kita yang nyebut sendiri itu seperti menyombongkan diri. Paham ya? Jadi sunnahnya diletakkan pada tempatnya. Paham maksud saya enggak? Paham. Ini misalkan saya, nama saya, namanya siapa Ustaz? Ahmad Zainuddin. Kalau ditanya kunyahnya siapa? Abdullah, Abu Abdillah. Nah, kalau dipanggil ya Aba Abdillah, oh, kita merasa, oh iya saya punya anak. Jadi kita menghormati orang dengan memanggil kunyah. Adapun kita mengenalkan diri, maka pakai nama. Bisa dipahami ya? Nah ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan. Kenapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dijadikan idola? Karena mereka diridhoi oleh Allah. Sebelum saya sebutkan dalilnya, memang ada orang yang ngeyel bertanya, kalau diridhoi oleh Allah kenapa? Kata orang Jakarta, ya, emang kenapa? Apa dibalik ridho Allah? Kalau diridhoi oleh Allah, jadi kita begini, cara berpikirnya begini. Kenapa kita mengikuti sahabat? Karena mereka diridhoi oleh Allah. Lalu kalau diridhoi oleh Allah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Apa? Namanya siapa? Ahmad. Arman. Karena orang yang diridhoi oleh Allah dijamin surga. Itu sebabnya kita mengikuti sahabat Rasulullah yang diridhoi oleh Allah. Karena ridho Allah berujung surga. Bisa dipahami, Pak? Cara berpikirnya? Ya. Baik. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum." Waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Artinya orang-orang dari generasi pertama yang masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ansar orang yang tinggal di kota Madinah dan menyambut kaum muhajirin. Dari para sahabat ini, orang-orang yang masuk Islam di generasi pertama, kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho atas Allah. Lalu kalau diridhai kenapa? Maka Allah berfirman, dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, antum duduk sini aja, jangan kesana kemari. Orang akan melihat beliau. Salah satu hal yang paling sulit ketika berceramah adalah membuat orang memperhatikan kita. Maka tatkala ada pengganggu-pengganggu, ya, duduk di sini aja. Ya, nanti orang akan melihat dia. Lihat Rasulullah SAW kalau lagi ingin ceramah, ingin mengeluarkan hadis, beliau membuat orang tertarik dulu. Lihat, beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian kuberitahukan tentang dosa paling terbesar? Orang langsung, apa ya? Gitu. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhi 7 dosa yang membinasakan. Apa ya? Jadi susah untuk mengais perhatian orang. Pertama, saya belum kenal dengan Bapak. Kita belum pernah ngobrol. Bapak diwajibkan mendengar perkataan saya. Kan susah, biarkan situ aja. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, makanya kalau ada hal-hal yang merusak konsentrasi, ini sangat susah untuk mengembalikannya. Contoh, sudah sampai mana kita tadi? Jawab ya. Sampai mana? At-Taubah ayat 100. Coba, susah kan? Makanya ketika Bapak dan Ibu sudah memperhatikan saya, ada yang lewat sponsor. Nah, ini jangan sampai. Dan ini meskipun saya di majlis manapun, majlis yang lebih besar dari ini 10 ribuan orang, saya tetap akan bicara seperti ini. Karena ini adab dalam menuntut ilmu. Seperti yang saya ucapkan tadi, kita ini sekarang menuntut ilmu, bukan hanya pengetahuan. Sebagian orang itu cuma dapat pengetahuan Islam, bukan ilmu syar'i Islam. Ya, maka di sana ada adab-adabnya, tidak boleh bergerak, kemudian tidak boleh mengantuk, mencatat, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan dan semisalnya. Jadi mohon jangan ada yang sok sibuk. Ya, dengarkan baik-baik, perhatikan, kemudian kita ambil manfaatnya sama-sama. Baik, tadi kita katakan orang yang diridhai oleh Allah pasti berujung surga. Oleh karenanya kita mencontoh para sahabat. Dalil yang lain yang menunjukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan wa'adallahul husna." Dan setiap dari mereka, setiap orang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Surat An-Nisa ayat 95. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surganya Allah, surat Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 7 dan 8. Innalladzina amanu wa 'amilussalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik manusia. Di sini pelajaran menarik, Pak. Sedikit menyimpang dari tema kita. Sebaik-baik manusia bukan yang tampang rupa bagus, wajah cantik, ya, bulu mata gelombang samudra Nusantara. Bukan. Ya, sebaik-baik manusia siapa? Beriman dan beramal saleh. Ada hadis terutama kepada ibu-ibu ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar," dua dari golongan penghuni neraka. "Lam arahuma," aku tidak pernah melihat dua dari dua ini. Selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, aku tidak pernah melihat. Siapa mereka? Salah satunya adalah nisaun kasiyat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu tafsiran dari wanita memakai pakaian tetapi telanjang adalah bukan hanya sekedar memakai pakaian tapi sebagian tubuhnya terbuka, bukan itu saja. Atau memakai pakaian yang ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, bukan itu saja. atau memakai pakaian yang transparan. Pakai pakaian, gak pakai pakaian, sama saja, kelihatan. Bukan itu saja. Maksud daripada salah satu makna wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang memperhatikan penampilan. Rambut diperhatikan penampilannya, disambung rambutnya, atau alis mata, alis nih alis, ya, dikerik kemudian dicoret-coret. Subhanallah, aneh orang itu, alis mata dikerik kemudian dicoret, ngapain? Ya, kemudian bulu mata memakai bulu mata gelombang samudra Nusantara. Kemudian perhatian kepada kuku, pedicure, ke salon, paling hafal salon di Jayapura. Jadi kamus buat ibu-ibu yang lain untuk salon. Bu, saya punya jerawat di pipi, kira-kira menghilangkan jerawat di mana? Oh, di salon, jalan ini, jalan itu. Hafal. Ya, kulit mulus, pipi mulus. Tapi ketika dilihat dari sisi agamanya, telanjang, nol, kosong. Telanjang, hafalannya cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Ya, membaca Al-Qur'an terbata-bata. Ingat, sekali lagi yang menjadi ukuran manusia terbaik berdasarkan Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka lah sebaik-baik manusia. Kalau ingin diterjemahkan secara letter lux adalah manusia paling terbaik. Siapa mereka? Bukan kulit mulus, wajah bagus, rupa cantik, bukan. Tetapi yang beriman dan beramal saleh. Maka tatkala kita kenalan dengan seseorang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bajunya branded enggak, branded tapi KW 10, ya, kemudian sepatunya mahal enggak, bukan, rumahnya bagaimana, mobilnya bagaimana, beriman, beramal saleh enggak, itu yang jadi ukuran. Mereka lah manusia paling terbaik. Karena Allah menyebutkan di situ khairun. Kemudian setelahnya jamak khairul bariyah. Kalau terjemahkan secara letter bahasa Indonesia, manusia-manusia paling terbaik. Apa ganjaran manusia-manusia paling terbaik? Ini sedikit menyimpang dari tema kita, Pak, ya. Jadi, rubah mindset, pola berpikir kita ketika kita bertemu dengan seseorang. Bukan hartamu, bukan mobilmu, bukan rumahmu. Mana iman dan amalnya, itu yang menjadi ukuran. Ya? Itu yang menjadi ukuran. Kemudian lihat, ulaika jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Mereka memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka. Lihat, ridho Allah berujung apa, Pak? Surga. Ini dari tadi kita baru membicarakan ini. Ya, kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena mereka diridhoi oleh Allah. Lalu kalau diridhoi oleh Allah, kenapa? Karena orang yang diridhoi oleh Allah berujung surga. Nasibnya surga. Makanya kita ikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, kemudian sebab yang kedua, kenapa kita mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sebab yang kedua yaitu karena mereka adalah sebaik-baik manusia berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah. Sebaik-baik umat Islam itu para sahabat. Bahkan bukan sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita urut manusia itu, para rasul, para nabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Musa alaihi salam kalah. Sahabat Isa alaihi salam kalah dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apa dalil? Nah, dalil kita sekarang. Sebab kedua ini. Sebab kedua apa? Kenapa kita mengikuti para sahabat? Sebab keduanya adalah karena mereka manusia-manusia terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khairu ummatin." Kalian adalah sebaik-baik umat. Saya bertanya, Pak, ketika ayat ini turun, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini ditujukan kaliannya kepada siapa? Para sahabat. Kalian. Redaksi ayat pada saat ayat itu turun kepada para sahabat, meskipun ya hukumnya umum kepada umat Islam, tetapi ayat pertama kali turun itu ditujukan kepada para sahabat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kalian sebaik-baik umat. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasul. Kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena mereka sebaik-baik umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Zamanku siapa? Zaman para sahabat. Sebaik-baik manusia. Makanya, Pak, kalau ingin menjadi manusia terbaik, contoh para sahabat. Contoh para sahabat. Menjadi manusia terbaik. Sudah dibuktikan dengan firman Allah, dan dibuktikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sebab yang ketiga, kenapa kita mengikuti para sahabat, menjadikan para sahabat sebagai idola. Dan ingat, dari mulai menit pertama sampai sekarang ini baru seperempat dari mukaddimah. Belum isinya. Ya. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kenapa kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Karena mereka yang paling baik dalam beragama. Paling baik dalam beragama. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tayalisi di dalam kitab dengan sanad yang hasan, Abdullah bin Mas'ud berkata tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad." Allah melihat kepada hati seluruh manusia. Ternyata hati Nabi Muhammad mana selawatnya? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Kemudian fastafahu li nafsi fabta'athahu bi risalati. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قال قلوب أصحابي خير قلوب العباد. Lalu Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah melihat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sisa dari manusia dilihat, maka Allah mendapati hati yang paling bagus adalah hatinya para sahabat. Hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lalu Allah menjadikan para sahabat tersebut adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya karena menemani Rasulullah, mereka paling faham terhadap agama. Mereka paling faham terhadap agama. Makanya, Pak, kalau ada tata cara beragama yang belum dikerjakan oleh para sahabat, tinggalkan siapapun yang mengajarkannya. Kenapa? Karena mereka, guru mereka langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat, yang belum pernah disetujui oleh para sahabat, maka tinggalkan, karena itu bukan agama, meskipun satu Jayapura mengerjakannya. Kenapa? Karena belum dikerjakan oleh orang-orang terbaik, orang-orang diridhai oleh Allah. Kalau seandainya itu baik, niscaya para sahabat akan lebih dahulu mengerjakannya. Ini sebab kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena mereka beragamanya paling baik. Kenapa paling baik? Karena yang mengajari mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini Bapak Ibu. Dan perhatikan sebab yang keempat. Kenapa para sahabat Nabi kita jadikan idola? Kita jadikan contoh, kita jadikan suri tauladan. Karena mereka kalau salah dalam beragama, mereka akan ditegur oleh Allah langsung dari 7 petala langit. Kalau salah dalam beragama, langsung ditegur oleh Allah. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada zamannya para sahabat. Ada? Sudah ada? Hah? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik. Contoh, kalau mereka salah langsung dibenarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ada 3 orang dalam hadis riwayat Bukhari datang kepada rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah bagaimana? Kalau di luar rumah kan ibadahnya luar biasa, sholatnya panjang, baca Qur'annya, doanya luar biasa. Kalau di rumah gimana? Maka 3 orang ini nanya ke rumah istri-istri Rasulullah. Setelah diberitahu oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap, "Ah, berarti kita selama ini enggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah." Beliau qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Beliau orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Kok ibadahnya seperti itu luar biasa? Maka orang pertama mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Setiap hari puasa, bukan hanya Senin Kemis. Setiap hari puasa. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam setiap malam, tidak pernah tidur. Setiap malam. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikahi perempuan. Karena menurut sebagian laki-laki, perempuan adalah penghalang untuk beribadah. Lihat, 3 orang ini berniat untuk beribadah kepada Allah. Dengan puasa terus menerus, gak pernah berbuka. Sholat malam terus, setiap malam tidak pernah tidur setiap malamnya. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Tidak menikah. Didatangi 3 orang ini oleh Rasulullah, lihat. Karena mereka ingin beribadah, ingin beragama, tapi salah caranya, didatangi oleh Rasulullah. Kaliankah yang mengucapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kata 3 orang ini, iya wahai Rasulullah, iya, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la'aqqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tapi aku sholat malam, aku pun tidur. Enggak sepanjangan malam sholat. Ada waktu tidur, ada waktu sholat. Lihat, dibenarkan Rasulullah enggak? Dibenarkan enggak? Tidak. Artinya, kesalahannya dibenarkan enggak? Kesalahannya. Ya, kesalahannya dibenarkan oleh Rasulullah. Artinya, diperbaiki oleh Rasulullah. Yang tadi ingin sholat malam, sepanjangan malam, jangan, kata Rasulullah. Sholat malam, tapi juga tidur. Kemudian, aku puasa, tapi aku berbuka. Tidak boleh puasa setiap hari, enggak boleh. paling maksimal seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Yang ketiga, aku menikahi wanita, kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Bukan dariku. Lihat, orang ini ingin beribadah tapi salah ibadahnya. Dan ini sahabat Rasulullah langsung dibenarkan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan para sahabat yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Ya. Ini beberapa sebab, baru 4 sebab kita ingin mempelajari tentang idola dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat isya dulu, habis salat isya baru kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan salat isya secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan beribadah yang baik kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, perhatikan. Sebelum saya mulai, tadi imam kita hafizahullah ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau di dalam ketaatan, membaca sebuah ayat, ayat-ayat dari surat Al-Baqarah yang sangat menarik. Saya ingin mengambil dua pesan dari ayat-ayat yang dibaca oleh imam tadi. Di rakaat pertama, di ayat terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Barang siapa yang kafir terhadap Allah, tidak beriman, maka aku akan beri kepada dia nikmat sedikit. Pelajarannya di sini bahwa ketahui baik-baik, ingat, masukkan dalam hati, jadikan keyakinan, nikmat dunia sebesar apapun itu pasti sedikit dibandingkan surga. Maka jangan pernah tertipu. Di hadapan kita ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hari Jumat. Tetapi di hadapan kita juga ada pekerjaan. Kalau kita tinggalkan sholat Jumat, dapat pekerjaan, dapat harta, dapat duit. Mungkin orang dari Nabir, orang dari mana, Waina, datang ke Jayapura. Kita punya toko, punya barang. Kemudian orang itu datang dari jauh-jauh. Datangnya pada hari Jumat. Hari Jumatnya pas azan kedua. Ayo, kita pilih mana? Pelanggankah atau azankah? Kalau kita tidak layani, orang tersebut akan pindah ke toko sebelah. Padahal orang tersebut datang dari jauh, datangnya sebulan sekali. Kalau membeli barang, maka dia akan beli hampir setengah dari toko kita dia beli. Apalagi itu coba. Coba bayangkan. Kesulitan bagaimana kesulitannya? Tapi mak, milih mana kita? Ingat, kapan itu terjadi pada diri kita? Ingat ayat ini. Fa'umatti'uhu qalilan. Aku akan berikan kepada mereka nikmat sedikit. Sedikit ini dunia. Dunia terkenal dengan sedikitnya. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Ingat itu pesan pertama. Di rakaat pertama. Makanya Allah berfirman, "Tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Aku paksa kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan neraka adalah tempat paling terburuk. Pesan kedua, ini karena bukan tema, tapi nanti berkenaan juga dengan idola kita sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pesan kedua, di ayat yang ke-127 dan 128 ini menarik. Lihat ayat yang mana Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, Pak, menurut sebagian ulama sejarah, yang pertama kali membangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun adalah Adam. Ada yang pertama kali membangun adalah yang lain-lain. Tetapi para ulama bersepakat, itu terjadi perbedaan pendapat. Para ulama tetapi bersepakat bahwa yang membangun kembali Ka'bah yang asalnya hampir rata dengan tanah karena banjir. Kita tahu daerah Mekah itu lembah. Ya, di bawah dia. Datang banjir, maka akan banjir dia. Maka sering beberapa kali hujan, Mekah, Ka'bah langsung banjir. Kalau sudah banjir kadang-kadang itu Ka'bah hancur. Nah, ini ayat 127 Al-Baqarah menceritakan Nabi Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Apa pelajarannya, Pak? Dan ini adalah yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka kalau beribadah, yang menjadi pikiran mereka adalah diterima atau tidak amal itu. Bukan hanya sekedar beramal, diterima atau enggak amal itu. Banyak orang yang puasa, banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang hafal Quran. Bahkan di zaman sekarang hafal Quran sudah 7 tahun sudah hafal Quran. Banyak orang yang ahli ilmu, banyak orang yang bersedekah, tapi pertanyaannya diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Lihat, bayangkan, kita bayangkan ya, yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua orang mulia di sisi Allah. Satu, orang mulia di sisi Allah. Yang kedua, amalannya apa? Membangun rumah Allah, Ka'bah. Dua, amalan mulia. Orang menganggap, oh pasti diterima. Enggak, belum tentu. Lihat lagi, yang ketiga, di mana? Di Masjidil Haram, tempat yang paling suci sedunia. Tiga, dengan tiga sebab ini aturan mereka enggak perlu lagi berdoa. "Wahai Rabb kami, terima dari kami." Ngapain? Pasti diterima. Tapi tetap mereka berdoa. Ini pelajaran berarti bagi kita bahwasanya kalau kita beramal, maka yang paling penting adalah diterima atau tidak amal kita, itu yang paling penting. Bayangkan, Pak, kita bukan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam. Amalan kita tidak seikhlas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam. Amalan kita tidak sebagus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah manusia mulia. Amalan yang dikerjakan mulia, di tempat yang mulia, masih berdoa apa? "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul." Wahai Rabb kami, terima dari kami. Ini, Pak, membuat kita benar-benar lemah. Kita tadi sholat, ruku, sujud, nungging kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu diterima. Siapa yang jamin? Maka selalu ini adalah salah satu yang bisa kita contoh dari idola kita, sahabat Nabi. Dan mulai saat sekarang, Pak, kenalkan kepada anak-anak kita. Nah, idolamu bukan Doraemon, bukan Pokemon, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Idolamu sahabat Rasulullah. Kenalkan itu. Lihat, sahabat Rasulullah SAW, nanti saya akan ceritakan bagaimana mereka mencontohkan kepada kita. Yang menjadi ukuran dalam ibadah bukan banyak, bukan sudah dikerjakan, tapi diterima atau enggak, itu yang jadi ukuran. Bayangkan Nabi Ibrahim saja berdoa diterima, wahai Rabb kami, terima dari kami. Ada sebagian orang terlalu pede, banyak bersedekah terlalu pede, banyak menuntut ilmu terlalu percaya diri, banyak amalan-amalan sunnah terlalu percaya diri, apalagi keluar banyak menuntut ilmu, nanti keluar dari masjid Istiqomah, hei kalian semua ini sesat, ini gak benar ini. Datang kepada manusia di luar sana, di luar masjid Istiqomah, kalian semua sesat, ini gak benar. Siapa yang bisa menjamin amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah SWT? Hati-hati pak ya. Ini pelajaran yang kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada imam kita yang telah memberikan pelajaran. Pelajaran pertama tadi apa pak? Semua nikmat dunia sedikit, sedikit. Maka jangan terlalu diheboh-hebohkan. Ya, rumah megah, mobil mewah, bertingkat. Kalau di Banjarmasin ini pak, banyak bos batubara. Itu rumah tinggal 5 tingkat. Rumah tinggal 5 tingkat, bukan hotel. Rumah luasnya, lebarnya itu kadang-kadang setengah kilometer, itu rumah pak. Ya, tapi ingat, itu apa? Sedikit, qalil. Ya, akhirat selalu banyak. Kalau ada di hadapan kita dua choice, dua pilihan, entah ini mengamalkan ini saya dapat dunia, mengamalkan ini saya dapat akhirat, maka ambil akhirat. Jangan ragu-ragu. Meskipun ketinggalan dunia, karena dunia apa pak? Sedikit. Tanamkan itu dalam hati. Yang kedua, pelajaran kedua yaitu amal ibadah harus selalu minta. Yang menjadi ukuran dalam beramal ibadah apa? Diterima atau tidak amal ibadah kita. Bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar mengamalkan, diterima enggak? Coba lihat hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah tentang puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadhuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atsh." Berapa banyak orang yang berpuasa, pahala dari puasanya cuma lapar haus. Apa maksudnya dari hadis ini, Pak? Berarti banyak dari kaum muslim yang berpuasa dapat pahala cuma lapar dan haus. Banyak, dan itu pasti terjadi, ada dan banyak, dan itu na'udzubillah mungkin kita. Jangan dianggap itu hanya sebagai pengetahuan. Banyak sering hadis itu disebutkan oleh para ustaz. Betul, sering mendengar kan hadis itu? Enggak, itu benar-benar terjadi. Ada yang puasa cuma dapat lapar haus, enggak ada dapat pahalanya. Harus kita yakini itu. Maka dalam beramal ibadah, pesan kedua tadi, yang paling penting, merasa diterima atau enggak. Ini rahasia pak. Kenapa setelah sholat kita istighfar? Istighfar aturan untuk orang yang apa pak? Berdosa, bermaksiat. Kenapa setelah sholat, dalam hadis riwayat muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau setelah selesai sholat beliau beristighfar 3 kali. Sebabnya kenapa? Karena kita mungkin tatkala sholat hati tidak khusyuk. Ya, masih ingat mobil belum dikunci. Masih ingat mohon maaf babi-babi belum diikat. Saya baru lihat tadi babi lewat. Belum pernah lihat sebelumnya masalahnya. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat mungkin makanan belum ditutup dan semisalnya. Dan anehnya ingatnya pas sholat. Ada orang kadang-kadang bikin rencana matang ketika sholat. Betul apa betul? Oh, pengalaman kayaknya. Pengalaman pribadi pak. Kadang-kadang saya kajian itu nyebutkan ini tema ini nanti ini. Tatkala sholat datangnya, itu murni gangguan syaitan. Ya, maka bapak ibu, makanya setelah salam kita apa? Istighfar. agar diterima amal ibadah kita. Ini pelajaran kedua. Baik, sekarang kita kembali ke permasalahan tadi. Tadi sudah kita sebutkan, kenapa kita mengikuti para sahabat? Kenapa kita menjadikan para sahabat sebagai idola? Satu, apa tadi Pak? Allah ridha terhadap mereka. Allah telah meridhai mereka. Yang ridha Allah berujung surga. Yang kedua, apa tadi? Sahabat adalah sebaik-baik manusia. Maka kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, ikuti para sahabat. Yang ketiga, sahabat paling baik dalam beragama. Kenapa Pak? Karena kalau mereka salah, mereka senantiasa dibenarkan oleh Allah. Contoh yang tadi, tiga orang tadi ingin puasa terus setiap hari, ingin sholat malam terus setiap malam, gak pernah tidur. Yang satu ingin tidak menikah, maka datang Rasulullah. Kaliankah yang begini, begini, begini? Aku yang paling bertakwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling takut di hadapan Allah daripada kalian semua. Tetapi aku puasa, aku pun berbuka. Lihat, dibenarkan, diperbaiki, maksud saya diperbaiki oleh Rasulullah pada saat itu juga. Aku pun sholat malam, aku pun tidur, enggak sholat malam sepanjangan malam. Yang ketiga, aku pun menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Dibetulkan, artinya diperbaiki oleh Rasulullah kesalahan pemahaman mereka. Contoh yang lain Pak, dalam hadis riwayat Bukhari juga, ini contoh saya sebutkan sebagai bentuk bahwa para sahabat kalau salah diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang seperti itu seperti mereka. Enggak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di zaman para sahabat. Para tabi'i tidak ada yang membenarkan. Kalau salah mereka tidak ada yang membenarkan. Betul apa betul? Ya, karena Nabi hidup di zaman para sahabat. Makanya kalau sahabat salah langsung dibenarkan oleh Rasulullah. Dan ini keutamaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh kaum sebelum dan sesudah mereka. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan hum qaumun la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang tidak akan ada seperti mereka sebelum mereka dan sesudah mereka. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat contoh yang lain. Ada orang junub di zaman Rasulullah. Junub ini di dalam safar. Safar dia. Lalu mungkin dia kalau mandi karena musim dingin dia takut mati saking dinginnya. Maka akhirnya dia bertayamum. Tapi tayamumnya gimana? Seperti kucing lagi mandi pasir, guling-guling. Sampai ke Madinah ditanyakan, wahai Rasulullah, saya junub dan saya takut kalau mandi saya mati. Maka saya berguling-guling seperti berguling-gulingnya kucing. Benarkah itu? Kata Rasulullah, tidak. La innama yakfi an taqula biyadaika hakala. Cukup kamu meletakkan kedua tanganmu, pukulkan ke tanah, kemudian bertayamum layaknya orang bertayamum. Lihat, diperbaiki enggak oleh Rasulullah? Contoh yang lain. Ada seorang sahabat. Niatnya bagus. Hari raya Idul Adha, dia ingin hewan sembelihannya, hewan kurbannya dimakan pertama kali oleh tetangga, kerabat dan juga para sahabat. Maka dia sembelih sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka ba'da shalah faqad atamma nusuk." Barang siapa yang sholat Idul Adha, kemudian setelah sholat Idul Adha dia menyembelih hewan sembelihan, maka sungguh sehewan sembelihannya sudah sempurna. "Wa man nasaka qabla shalah fatilka syatul lahmin." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, lihat bedanya cuma sebelum dan sesudah. Yang sebelum sholat, maka itu sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Datang seorang sahabat bernama Abu Burda bin Niyar radhiyallahu anhu. Abu Burda bin Niyar mengatakan, wahai Rasulullah, saya tahu hari ini hari makan minum, saya ingin sembelihan saya dimasak duluan agar dibagikan kepada para tetangga, para kerabat. Niatnya baik gak Pak? Baik. Tetapi saya sembelih sebelum sholat, bagaimana hewan kurbannya ini statusnya? Maka kata Rasulullah SAW, lihat, dibenar, diperbaiki oleh Rasulullah. Tilka syat syatul lahmin. Itu kambing sembelihan biasa, bukan kurban. Pembenaran, perbaikan dari Rasulullah. Kalau para sahabat, apa pak? Salah. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa para sahabat diidolakan, wajib diidolakan? Karena mereka yang paling paham tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Pertama, ayat Al-Quran dan hadis Rasul dengan bahasa mereka, ya, dengan bahasa mereka. Makanya pak, coba perhatikan, ada beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, ada seorang nabi mengaku nabi di negeri ini, dan hanya di Indonesia pengaku nabi diwawancarai di televisi. Di negeri lain disembelih pak orang itu, ini diwawancarai. Alhamdulillah, nabi palsu diwawancarai, itu negeri kita itu, ya. Nabi palsu itu dipenggal lehernya menurut hukum Islam. Yang ngaku nabi itu dipenggal lehernya. Nah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, coba perhatikan. Dia ditanya oleh presenternya waktu itu, apa dalil Anda dari ayat Al-Quran bahwa Anda nabi di zaman sekarang setelah Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan ayat Al-Quran. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada seorang rasul. Ayat Al-Quran itu. Kalau begitu setiap bangsa ada rasulnya. Bangsa Malaysia ada rasulnya, bangsa Indonesia. Dan saya lah yang ditunjuk sebagai rasul untuk bangsa Indonesia. Lihat. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apakah pemahaman seperti ini yang dipahami oleh para sahabat? Enggak. Berarti kalau pemahaman seperti ini yang tidak dipahami oleh para sahabat, berarti itu salah. Kenapa? Karena para sahabat yang paling paham bahasa Arab. Ayat Al-Quran, hadis turun, ayat Al-Quran turun, itu semua mereka tahu kejadiannya bagaimana. Makanya pak, bapak ibu, saudara, saya pesan, kalau beragama selama belum dikerjakan oleh para sahabat, jangan pernah dikerjakan. Ingin menjadi orang diridhoi oleh Allah, contoh para sahabat. Ya, ini bapak ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sekarang kita ingin sebutkan tentang langsung kita masuk materi sekarang ya. Itu semua muqaddimah. Materinya belum. Sekarang kita bagaimana menjadikan para sahabat sebagai idola. Ini dia. Artinya apa ajaran para sahabat? Apa ajaran para sahabat Nabi? Yang pertama, mereka terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasul sangat tunduk. Catat itu pak. Sangat tunduk terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bagaimana tunduknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap ayat Al-Quran. Di antaranya surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Artinya, tidak sama sekali. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka para sahabat tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, dan kemudian tidak, setelah diputuskan keputusan oleh Rasulullah, ada hadisnya, ada hukumnya dari Rasulullah, mereka tidak mendapati di dalam hati mereka merasa berat. Enggak, para sahabat langsung terima. Ya, mereka apabila mendengar ayat sami'na, kemudian wa atha'na. Itu para sahabat. Jadi, kenapa apa yang harus kita idolakan dari para sahabat? Sikap mereka yaitu sangat menerima terhadap syariat. Mereka senantiasa sami'na wa atha'na. Kami mendengar. Setelah kami mendengar, enggak, oh kami mikir dulu, benar enggak mau dikerjakan? Enggak, kami mendengar langsung kami taat. Gak mikir banyak. Saya pesan Pak, kalau dalam ayat Al-Quran ada hadisnya, ada ayatnya, jangan banyak pakai logika. Langsung ato'na, iya sami taat. Ya, agama ini nggak usah banyak-banyak logika, banyak mikir, nggak usah. Ada ayatnya, ada hadisnya, kerjakan. Ya, itu para sahabat. Lihat surat An-Nisa ayat 65. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah telah memutuskan sebuah syariat, sebuah hukum, mereka pilih pilihan lain. Enggak, ya Allah ini yang lebih baik. Enggak, kita ikut hukumnya Allah, ikut syariatnya Allah. Tidak pantas untuk milih pilihan yang lain. Kalau ingin tahu Pak, cerita menarik, saya sebutkan cerita, contoh nyata. Para sahabat itu kalau dapat ayat, dapat hadis, langsung diterima. Mau keadaan mereka bagaimanapun, mereka langsung terima. Dan ini amalkan dalam kehidupan kita. Riba haram, tinggalkan. Ya, Ustaz, ntar dulu deh, sebulan lagi saya ninggalin. Enggak. Nipu haram dalam jual beli, dagang haram, tinggalin. Ya. Jangan, nanti aja saya, sebentar lagi, satu minggu lagi. Enggak, pas mati. Coba perhatikan, cerita menarik Pak, menarik luar biasa. Bagaimana para sahabat, mereka kenapa pantas untuk diidolakan? Karena mereka meninggalkan sifat sami'na wa ato'na. Lihat ya, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Lamma kana yaumu Khaybar, jaa ja'il faqala ya Rasulullah." Ketika pada peperangan Khaybar, kami dalam keadaan sangat lapar. Majah, kunna fi majah. Majah itu bukan hanya jauhan. Majah itu sangat-sangat lapar. Besoknya perang Khaybar bersama orang-orang Khaybar, melawan orang Khaybar. Besok perang. Sekarang lapar sekali. Lalu apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, asabna humuran min humuril ahliyah, kami dapat hewan keledai piaraan, bukan kedelai ya, keledai piaraan, keledai piaraan. Lalu kami sembelih, kemudian dimasak. Sudah habis dimasak, sudah pasak, tinggal bagi. Datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan tersebut mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai. Sudah masak, tinggal dibagi. Dalam keadaan lapar, besok perang. Apalagi itu kurangnya. Aturan makan mereka. Tapi apa yang dilakukan? Fa'ukfi'atil quduru, maka panci yang dimasak tadi dibalik, enggak dimakan, dibalik, ditumpahkan. Kalau orang di zaman sekarang bagaimana kalau hidup Rasulullah? Wahai Rasulullah, besok kita mau makan apa? Lapar wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, nanti kita berperang melawan musuh bagaimana? Banyak alasannya. Para sahabat, kapan mendengar Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan, maka sami'na. Kemudian setelah sami'na apa? Itu idola pertama dari para sahabat. Untuk urusan apabila ada ayat, apabila ada Al-Quran, maka terima tanpa banyak bicara. Saya pernah Pak ditanya orang, saya katakan, Pak ini cara Kak Bapak ini riba, maka tidak ada jawaban lain kecuali saya katakan itu riba. Ustaz, tapi Ustaz, untuk modal sekali aja Ustaz. Enggak apa-apa kan Ustaz, nanti saya bertobat Ustaz. Pak, riba Pak. Ustaz, nanti saya bagaimana makannya Ustaz. Pak, riba, haram. Sami'na. wa ta'ala. Ini gaya hidup para sahabat. Ya, tidak mencela-mencela ke sana ke sini enggak. Wa yusallimu taslima, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Perempuan dalam masalah jilbab. Ini saya kadang-kadang malu ya. Makanya saya ingatkan kadang-kadang perempuan ini. Kemarin waktu umrah terakhir hari bulan Desember, waktu di kota Jeddah, keluar perempuan dari kamar mandi tanpa jilbab. Kemudian keluar di hadapan laki-laki orang Arab. Saya langsung tegur ibu tersebut, "Bu, pakai jilbab, Bu. Malu, Bu. Haram hukumnya enggak pakai jilbab." Beliau cuma ketawa. "Hehehe, kebiasaan di kampung, Ustaz." Haram. Kita itu kadang-kadang dituduh oleh orang-orang Arab di sana. Ente enggak ngajarin perempuan kalian tuh bahwasanya itu kepala aurat enggak diajarin apa? Ya, suaminya juga anteng-anteng aja ngelihat. Haram, ini kelihatan satu helai rambut haram bagi perempuan. Maka pada saat itu yang ada cuma sami'na wa ata'na. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Gaya hidup para sahabat. Kenapa para sahabat menjadi idola kita? Yang beliau tinggalkan apa? Yang kedua, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam dunia. Kawan sejawat saya sudah SMP, dari SD mungkin dia sekarang sudah doktor, profesor, jadi diplomat, jadi gaji tinggi, kemana-mana diliput dan misalnya, nggak mesti harus kita iri. Sebagian orang Pak, kadang-kadang nelfon, orang tua nelfon kawannya, kalau orang Jawa biasanya, jeng, alhamdulillah anakku sudah jadi wong, sudah jadi orang, sudah jadi manusia. Berarti sebelum itu jadi apa? Apa maksudnya? Yang ditelepon bingung, kok jadi manusia? Sebelumnya jadi apa? Maksudnya jeng, anak saya sudah dapat pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap, tetap bekerja. Sebagian orang menilai kesuksesan itu dengan bekerja tetap, kalau perlu di bank, pegawai negeri sipil, punya jaminan dan semisalnya. Makanya kadang-kadang yang punya anak-anak perempuan nih, ya, orang tua yang punya anak perempuan, pelamar laki-lakinya belum duduk, sudah ditanya kerja apa, belum ditanya nama, agama apa, bisa sholat enggak, bisa wudhu enggak, bisa mandi junub enggak. Iya, kerja apa? Kalau kamu kawin sama anak saya, mau dimakanin apa? Kalau saya jadi pelamarnya, makan nasi Pak. Mau makan apa? Kecuali kalau di Jayapura makan sagu. Ya. Ini sebagian seperti itu kadang-kadang. Kenapa? Karena standarnya sangat duniawi. Tapi untuk para sahabat, lihat yang ditinggalkan oleh mereka bukan itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan, amal saleh. Saya ingin beri contoh Pak, menarik. Para sahabat Nabi, di antara hadis riwayat Imam Tirmidzi, antara Abu Bakar dan Umar, saking berlomba-lombanya, suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan, saya akan bawa setengah dari harta saya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pasti tidak bisa menyamai saya. Datang mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, saya bersedekah dengan setengah harta saya. Rasulullah SAW bertanya, "Madza tarakta li ahlik ya Umar? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar?" "Nisfuha, setengah dari ini." Oh, berarti masih ada di rumah setengahnya. Datang Abu Bakar, kemudian menyerahkan hartanya. "Ini seluruh harta saya." Rasulullah SAW bertanya, "Madza tarakta li ahlik? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Taraktullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Berarti ini semua hartaku kusedekahkan di jalan Allah. Makanya sampai Umar mengatakan, la asbiquhu ila syai'in abada. Aku tidak akan pernah bisa mendahului Umar sama Abu Bakar sama sekali. Ya? Contoh yang lain, Pak. Saling lomba-lomba, saling menyaingi dalam kebaikan. Apa itu? Ada seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa Al-Ash'ari. Di Masjid Nabawi lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud. Iya, sahabat ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, kemudian beliau mengatakan, "Sal tu'ta, wahai Abdullah bin Mas'ud, minta engkau, doa, engkau akan dikasih." Oh, itu modal itu. Kalau zaman Rasulullah masih hidup itu modal itu. Kunci itu. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah apa? Wahyu. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan dikasih. Abdullah bin Mas'ud lagi sibuk berzikir, tidak mendengar sabda tersebut. Datang Abu Bakar kepada Abdullah bin Mas'ud, memberitahu, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau sepertinya tadi sibuk berzikir. Ketahuilah Rasulullah memberitahukan kepada engkau, berdoalah engkau akan dikasih. Doamu akan dikabulkan. Oh iya, sudah, Abu Bakar lewat. Datang Umar. Ngapain? Hah, ngapain Umar itu? Ada yang tahu? Ada yang nyoba menebak? Ngapain Umar datang kepada Abdullah bin Mas'ud juga? Ngapain coba? Hah, yang menjawab saya kasih 50 ribu. Yang menjawab. Tidak mesti benar. Ah, kenapa? Enggak. Tapi saya kasih 50 ribu karena menjawab. Beliau jawabannya apa? Pertanyaan saya apa? Lihat. Ceritanya paham, Pak, ceritanya? Hah? Jadi ada siapa yang sahabat yang berzikir, siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datang Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Apa perkataannya? Berdoalah engkau akan dikabulkan. Orang ini enggak mendengar, Abdullah bin Mas'ud enggak dengar. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tadi mengatakan, mintalah engkau akan dikabulkan doamu." Ayo, itu kesempatan. Sudah, lewat Abu Bakar mengikuti Rasulullah. Datang Umar. Nah, Umar ini ngapain datang? Hah? Beliau tadi jawab memberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu jawaban beliau. Jawabannya salah. Tapi beliau karena menjawab saya kasih. Lihat, apa yang dilakukan oleh Umar? Lihat, saing menyaingi dalam kebaikan. Saing menyaingi dalam sholat-sholat sunnah, dalam puasa-puasa sunnah, dalam bersedekah, bukan dalam rumah, dalam mobil, dalam pekerjaan, dalam gaji, enggak. Saling menyaingi dalam amal soleh. Abu Umar datang, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasulullah mengatakan, kalau kamu berdoa, maka doamu akan dikabulkan. Abdullah bin Mas'ud bilang, sudah tadi Abu Bakar duluan bilang. Paham ceritanya, Pak? Abu Bakar sudah duluan bilang, kamu terlambat. Coba saing menyaingi dalam kebaikan. Sampai seperti itu. Hasilnya apa? Ditulis oleh sejarah. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Itu faedahnya. Meskipun Umar tidak pernah menang dari Abu Bakar, tapi namanya katut, kata orang Jawa. Terikut. Namanya ikut nyantol Abu Bakar dan Umar. Itu hasil dari apa? Persaingan. Lihat Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari diikuti oleh Imam Muslim, maka hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat hasil dari saing menyaingi dalam kebaikan. Coba, Pak, mulai dari sekarang rubah cara berpikir kita. Ya, kawan mungkin apa, mobil, jabatan tinggi, kepala dinas, ini itu, dunia. Mati enggak dibawa. Mati Pak tidak dibawa. Yang dibawa cuma apa, Pak? Ya, cuma amal saleh. Dua kain kafan dari dunianya. Itu pun akan hancur. Ini, Pak, ini pelajaran kedua. Kenapa sahabat Nabi perlu jadikan idola, wajib dijadikan idola? Karena mereka mengajarkan seperti ini. Yang ketiga, Pak. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi idolaku, kenapa? Karena mereka mengajarkan bahwasanya kalau dalam urusan akhirat, nih saya sebutkan juga di Masjid Polda tadi siang. Mereka, afwan Pak, sebelum itu saya ingin menyebutkan ada hal yang menarik. Hadis riwayat Muslim. Masih poin kedua tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Subhanallah, ini terjadi luar biasa. Jadi ceritanya begini, Abu Hurairah bercerita. Abu Hurairah ini perlu kita ketahui, beliau muhajirin, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, miskin. Sampai di Madinah gak ada keluarga, gak ada tempat tinggal, gak ada pekerjaan. Akhirnya tidur tempat tinggalnya di mana? Di halaman masjid, di halaman Masjid Nabawi yang disebut dengan Suffah, sampai sekarang masih ada. Ini kalau seandainya ini kita menghadap kiblat, di sini raudhah, di sini ada tempat agak tinggi sedikit. Yang sudah pernah ke Madinah, di situ dia ada lihat tempat tinggi sedikit, maka disitulah tempat Suffah namanya. Para muhajirin tinggal di situ. Nah, Abu Hurairah, beliau bersama orang-orang muhajirin yang miskin-miskin karena meninggalkan harta. Meninggalkan harta di Mekah, meninggalkan sanak famili, tanah kelahiran di Mekah. Sampai ke Madinah enggak ada apa-apa, miskin. Baik. Orang miskin ini datang kepada Rasulullah, kaum muhajirin. Atau muhajirin atau al-muhajirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mengadu. Mengadu apa? Bukan minta harta, Pak. Lihat aduannya. Ya Rasulullah, lihat aduannya. Aduan orang miskin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya, mereka membawa pahala yang banyak. Pertanyaan, apakah keluhan mereka ini, mereka ingin kaya atau mereka ingin sama pahala? Hah? Sama pahala, enggak ingin kaya. Mereka cuma mengeluh kepada Rasul. Wahai Rasulullah, tuh orang kaya banyak pahalanya. Kata Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Maka mereka menceritakan, nusalli kama yusallun kama nusalli. Mereka sholat, orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Sama berarti, sama. Tetapi wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi wahai Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan sisa hartanya. Kami enggak punya harta, bagaimana kami bisa sedekah? Sekali lagi pertanyaannya, mereka ingin kaya atau ingin pahala sama-sama? Pahala sama-sama. Wayatiqun wala na'tiq. Kami ingin mereka memerdekakan budak. Memerdekakan budak peluang. Dan pahala memerdekakan budak dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibebaskan dari api neraka. Sedangkan kami enggak memerdekakan budak, kami enggak punya uang, wahai Rasulullah. Sama, mereka ingin pahala, tidak ingin kekayaan. Lihat, ini gaya hidup para sahabat. Ini kenapa para sahabat Nabi jadi idola. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu akhir cerita, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan amalan. Amalannya apa? Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih 50 ribu. Amalannya apa? Kalau diamalkan sama dengan orang kaya, berapapun sedekahnya. Zikir. Zikir apa? Zikir sholat. Setelah sholat. Allahu Akbar. Berapa jumlahnya? 33. masing-masing 30 juz. Sini, Pak. Ah, habis duit saya di Jayapura ini. Sini, Pak. Ya. Perhatikan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Lihat. Sekarang kata Rasulullah SAW, amalkan ini. Tidak ada orang yang bisa melebihi kalian amalnya. Setiap habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, 33. Tidak ada yang melebihi kalian amalnya. Wah, senang nih, kaum muhajirin senang. Mereka pulang, mereka amalkan. Kalian sedekah karena banyak-banyak, enggak sama dengan saya. Amalin, amalin. Suatu ketika mereka kembali lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal fafa'alu mithla ma fa'alna. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan arti dari hadis tadi, kata Rasulullah tadi apa? Tidak ada yang bisa menyamai kalian dari pahala kecuali orang yang bisa mengamalkan seperti amalan kalian. Ingat, kecualinya itu, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Maka apa yang terjadi? Amal mereka. Tapi lama-kelamaan mereka kembali lagi ke Rasul. Wahai Rasulullah, kawan-kawan kami orang kaya mendengar amalan kami dan mengamalkan seperti amalan kami. Tadi syaratnya apa? Kecuali tidak mengamalkan seperti amalan kalian. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sudah. Dzalika fadlullah yakin. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah berikan. Para ulama mengatakan ini dalil yang paling kuat bahwa kekayaan orang kaya lebih utama dibandingkan orang miskin dalam Islam. Sekarang pilih, Pak. Jujur-jujur ya. Jangan bohong, jujur. Mau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Wah, aklamasi kayaknya. Kaya bersyukur, gak ada yang mau miskin. Yakin? Semua setuju? Baik. Rasulullah SAW bersabda, ittala'tu fil jannah fa'idha ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku menilik ke dalam surga, ternyata penghuni surga yang paling banyak orang miskin. Masih mau kaya? Hah? Mana tadi yang mau kaya? Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Masih mau kaya? Oh, enggak katanya. Bapaknya mana ini? Enggak mau kaya. Hah? Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Oh, itu 500 tahun kalau hitungan dunia saja sudah sangat lama. Bagaimana kalau hitungan akhirat, yang satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 2-0, Pak ya. Kita ingin bikin hat-trick 3-0. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syurni, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Masih ingin kaya? Aduh, Ustaz, berat. Maka jawabannya tidak ada perbedaan. Kaya bersyukur, miskin bersabar, sama saja di sisi Allah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi akramakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada bedanya. Maka Bapak Ibu, itu tiga. Kenapa sahabat Nabi menjadikan itu dijadikan idola? Yang pertama apa tadi? Sangat menerima syariat. Yang kedua apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dalam urusan beramal, maka yang paling penting adalah diterima atau tidak. Itu bukan banyak, bukan capek, bukan diterima enggak. Maka kalau ingin diterima harus memperhatikan dua hal, ikhlas dan ittiba, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal." Jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan diterima amal ibadah atau tidak lebih dibandingkan kalian beramal. Coba perhatikan setiap kali kita beramal ibadah tadi Pak salat. Jujur saja, setiap kali salat saya sering mengingat hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha, tus'uha, thumunuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'a, thuluthuha, niswa." Sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Artinya berbeda-beda orang salat dari kanan ke kiri tadi. Beda, imamnya satu, bacaannya satu, gerakannya satu, salamnya sama, takbirnya sama, tapi pahalanya beda-beda. Maka yang jadi perhatian tatkala kita sholat, tatkala amal ibadah apapun, yang jadi perhatian diterima atau tidak amal ibadah kita. Seperti yang sudah saya sebut Pak, di zaman sekarang orang yang hafal Quran banyak, iya, orang yang berilmu banyak, orang yang ahli sholat malam banyak, ahli sedekah banyak, ahli puasa sunnah banyak. Tapi yang diterima oleh Allah, Allah berfirman, lihat, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada yang tidak diterima oleh Allah, karena penyebutan hanya untuk pembatasan. Maka Pak, kenapa sahabat Nabi kita jadikan idola? Idolanya apa? Yaitu dalam urusan ibadah yang menjadi pemikiran adalah apa? Bagaimana amal ibadah saya diterima atau tidak? Yang terakhir, yang kelima. Yang keempat apa yang kelima? Hah? Yang keempat. Baik, yang keempat. Dalam urusan akhirat, maka mereka senantiasa memilih yang paling tinggi. Itu idola dari para sahabat. Urusan akhirat, cari yang paling tinggi, paling sempurna, bukan sekedarnya. Kalau kurban, cari yang paling besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Anas bin Malik, Abu Hurairah bercerita, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahaini azimain saminain." Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba kibas jantan besar gemuk. Sebagian orang Pak, kalau ingin berkurban mencari panitia kurban yang paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datang sapi-sapi setengah kambing. Yang paling murah. Ya, ingin berhaji, berumrah, sekarang lagi zamannya umrah. Karena berhaji mungkin membutuhkan waktu 15-an tahun dan semisalnya. Maka orang semangat umrah, tapi mencari umrah yang paling murah, 3 jutaan setengah. Sampai di Jeddah, ya, enggak ada pembimbing, enggak ada bus, enggak ada hotel. Dibiarkan seperti kambing lepas dari kandangnya, enggak dikasih makan. Ya salah sendiri mencari yang paling murah, padahal dia mampu untuk yang lebih dari itu. Coba Pak, urusan akhirat senantiasa harus yang paling, cari yang paling. Saya beri contoh yang lain. Dalam urusan rumah tangga antara suami istri. Pak, kalau ngaku cinta sama istri, maka kalau membelikan baju jangan yang sekedarnya. Ya? Harus yang spesial. Ngaku cinta tapi belikan baju yang paling murah. Jangan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tunggu aja Bu, habis ini ke Mall Jayapura, Bu. Ya? Dan Ibu sepertinya harus beri royalti sama saya. Karena suami-suami sekarang ingin mengamalkan sunnahnya. Lihat. Rasul mengaku cinta kepada Mu'adz. Ini kita ambil cerita Mu'adz bin Jabal. beliau berkata kepada Mu'ad, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, wallahi ya Mu'ad inni la uhibbu, wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Maka pelajaran menarik di sini bagi para suami, kalau Anda ngaku sayang kepada istri, sebutkan. Ya, coba sekali-kali SMS, wahai istriku, I love you full. Ya, nggak apa-apa itu Pak, tidak apa-apa, tidak menurunkan derajat kita sebagai suami. Wallahi, Rasulullah melakukan itu dan beliau laki-laki yang paling gentle, paling laki, paling maco, bukan cucok. Ya, coba lihat Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilai, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling kau cintai? Beliau mengatakan, Aisyah. Aku sangat mencintai Aisyah. Ah, boleh seorang suami mengatakan kepada khalayak ramai, saya mencintai istri saya, boleh. Itu bukan laki-laki kemenya, bukan. Coba, ya, SMS kepada istri, katakan kepada istri di telinganya, sayang, saya sangat cinta sama kamu. Yakin, kelepek-kelepek. Ya, nah, saya jadi ingat cerita Pak Tauhid, katanya tumben. Ada orang ketika mendengar ceramah saya di Banjarmasin, dia ingin mengamalkan. Ustaz, saya barusan tadi amalkan yang Ustaz sampaikan. Kata sang istri, ini pasti ada maunya, pasti ada maunya. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Karena tidak pernah nyebut seperti itu. 25 tahun nikah, panggilan kepada istrinya apa? Kalau orang Jawa, mboe, mboe. Saya Pak, Aisyah dipanggil oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari apa? Ya Aish. Nama Aisyah itu Aisyah tuh. Dipanggil oleh Rasulullah Ya Aish, itu panggilan unyu-unyu orang yang bernama Aisyah. Ya Aish. Kalau namanya Laila dipanggil Lail. Lail. Panggilan sayang, panggilan manja. Beliau juga pernah memanggil Aisyah dengan Ya Humaira, wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerah-merahan. Coba panggil. Ibu-ibu, pesan saya, kalau seandainya belum punya panggilan sayang dari suami, minta malam ini. Minta malam ini. Ya, kalau saya pribadi, saya cerita tentang diri saya punya panggilan 4 untuk istri saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. 4 sekaligus makan tuh sana. Ya. Lihat, kemudian ketika Rasulullah SAW mengaku cinta kepada Mu'ad, beliau akhirnya memberikan sesuatu hadiah yang spesial. Maka beliau mengatakan, "Fala tad'anna dumura kulli salatin an taqul," jangan engkau sekali-kali mengucapkan meninggalkan untuk berdoa setelah salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitulah ketika suami mengaku cinta kepada istrinya, maka berikan hadiah yang paling spesial. Dan itu kewajiban seorang suami. Ini kadang-kadang aneh, kepada perempuan lain yang halal, yang haram bukan halal, bisa cayang-cayangan. Alhamdulillah. Bisa romantis ngomongnya. Kadang-kadang lewat SMS gombal. Mohon maaf ya dek, ini SMS cuma ingin membangunkan sholat tahajud. Sudah sholat belum? Istrinya di samping gak dibangunin. Alhamdulillah. Gombal. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Maka perhatikan, kembali ke permasalahan tadi. Yang keempat, para sahabat mendahulukan perkara akhirat. Kalau untuk urusan akhirat yang paling sempurna. Contoh Pak, contoh ya, kalau kita berdoa minta surga, semua dari kita mungkin pernah minta surga, tapi pernahkah kita minta surga Firdaus? Kenapa Ustaz minta surga Firdaus? Fa innaha a'lal jannah, karena dia adalah surga yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW. Jangan seperti orang berdoa, Ustaz saya tahu surga itu indah, tapi saya tahu saya itu pemalas, saya itu sukanya kalau nonton televisi sukanya nonton sinetron, lawak-lawak, stand up comedy dan semisalnya. Ya, tapi saya ingin masuk surga. Jadi saya berdoa aja kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Walau emperan surga, enggak boleh. Minta surga yang paling tinggi. Saya sebutkan kepada bapak dan ibu sekalian, pernahkah bapak ibu berdoa minta surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Enggak kan? Belum kan? Belum. Padahal indah enggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Indah enggak? Indah. Pernah masuk? Kok bisa ngerasa mengatakan indah itu? Ya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu indah, luar biasa. Kenapa? Coba bayangkan, jangankan di surga, di akhirat, di dunia saja kalau kita ngantri ditanya, misalkan saya sering keluar negeri, kemudian dicek paspor, cek-cek, ditanya segala macam, diintegrasi, bahkan sampai pernah di Korea dilihat pakai kacamata kecil begitu, jangan-jangan paspor palsu karena yang datang jenggotan, celana cingkrang, ya, jangan-jangan nih paspornya palsu. Itu kan repot. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dihisab oleh Allah. Maka ketika orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sangat indah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita enggak pernah berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Coba Pak berdoa kepada Allah. Ini untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi, paling perfect. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih merasa rugi kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah dibandingkan kehilangan harta. Lebih merasa rugi kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah dibandingkan kehilangan harta. Saya beri contoh. Ada orang yang pernah kehilangan. Kita hilang duit 100 ribu, 200 ribu gitu. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita jalanin gang rumah kita. Jalan 10 kali, sudah tahu itu enggak ada. Masih dijalan sama dia. Kenapa Pak demikian? Karena merasa rugi, kehilangan, menyesal atas kehilangan 100 ribu. Tapi pernahkah kita menyesal ketika kehilangan kesempatan 2 rakaat sebelum subuh? Harganya berapa, Pak? Lebih baik daripada dunia dan seisi. Pernah merasa kehilangan? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah enggak kita merasa kehilangan, Pak? Kita sekarang umur 30, 40, 50 tahun. Seperti yang saya singgung, hafalan Al-Quran cuma surat-surat tertentu saja. Pernah kita merasakan kehilangan? Berapa banyak orang pahalanya hilang? Kalau ditanya, umurnya berapa, Mas? 30, 40, 50. Hafalan Al-Quran berapa, Mas? 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbi falaq, kul a'udzu binnas. Tambah surat paling favorit, inna atayna. Ketika ditanya lagi, berarti Mas selama ini kemana aja? Ada saya di Jayapura, di Masjid Istiqomah. Enggak, ngapain selama ini? Kemana aja 30-40 tahun? Coba kerja 8 jam per hari. Masih sisa berapa jam? 16 jam. Ngapain kita 16 jam? Mana prestasi ibadah kita? Coba merasa kehilangan. Bapak, ibu, saudara, saudari. Orang kadang-kadang lebih merasa kehilangan harta dunia dibandingkan kehilangan beramal ibadah. Contoh, ya, contoh. Kalau orang ngelamar kerja, kemudian ada dua pilihan. Kamu saya terima kerjanya, tapi kamu untuk kerja gaji milih yang mana? 1 juta atau 27 juta? Nah, bapak ibu milih yang mana? Jelas 27 juta. Tetapi kenapa kalau untuk sholat berjamaah dia milih yang satu dibandingkan 27? Milih sholat di rumah, milih sholat di pasar sendirian dibandingkan 27 derajat di masjid. Kenapa? Makanya bapak ibu saudara saudari, idola para sahabat. Para sahabat menjadi idola kenapa? Karena untuk urusan akhirat mereka senantiasa ya merasa menyesal apabila kehilangan kesempatan beramal ibadah. Saya beri contoh sekarang. Hadis riwayat Muslim, ini kebiasaan para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kebiasaan mereka, beliau habis sholat jenazah beliau pulang ke rumah. Dan apa pahala sholat jenazah, Pak? Mendapatkan pahala satu qirat. Satu qirat itu satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud itu dari ujung barat ke ujung timur itu sekitar 8 km. Dari permukaan tanah sampai langit sekitar 330 meter. Tinggi besar. Siapa yang mensolati jenazah dapat pahala satu gunung Uhud. Habis sholat jenazah, Abdullah bin Umar pulang radhiyallahu anhu pulang. Beliau dapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man tabi'al jenazah falahu qirat." Siapa yang habis sholat kemudian dia mengantar jenazah sampai dikuburkan, dia dapat pahala satu qirat lagi. Berarti berapa qirat? Dua. Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Laqad aktsara 'alaina Abu Hurairah." Sungguh Abu Hurairah terlalu berlebihan. Masa mengantar jenazah saja sampai dikuburkan dapat pahala satu qirat juga. Kenapa Abdullah bin Umar berkata seperti itu? Karena beliau cuma sholat dan pulang, enggak nganterin jenazah. Maka hadis itu ditanyakan kepada Aisyah. "Wahai Aisyah, benar enggak hadisnya seperti ini? Siapa yang mengantarkan jenazah dia dapat pahala satu qirat?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Shadaqa Abu Hurairah." Benar, Abu Hurairah riwayatnya itu benar. Siapa yang mengantar jenazah juga dapat pahala satu qirat. Maka mendengar itu, lihat, Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katsira." Sungguh selama ini berarti kita menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Ini penyesalan, Pak. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermazhab Syafi'i mengatakan, "Fihi fadilatu Ibnu Umar ala ta'assufihi minal amali shalih." Di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena beliau merasa menyesal, rugi ketika kehilangan bergunung-gunung pahala. Pertanyaannya, pernahkah kita seperti itu? Waktu berlalu, matahari itu, Pak, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Gak akan pernah dia kompromi. Gak pernah dia kita katakan, diam dulu, saya mau main dulu. Gak bisa. Dia akan terbit, tenggelam. Umur berkurang, amal tidak bertambah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu 5 hal yang kita bisa ambil, kita bisa idolakan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak yang lain, saya masih punya 15, tetapi tidak cukup waktunya. Ini sudah sampai jam 9. Jadi Hidayat mengatakan kuat saat sampai jam 9, alhamdulillah kuat. Ya, sampai jam 9 dan kita menerima 1-2 pertanyaan yang bisa disampaikan nanti subuh di sini lagi. Ya, nanti subuh di sini lagi temanya apa? Nanti akan diumumkan insyaallah. Silakan 1-2 pertanyaan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah. Jadi kalau anak-anak sedang sholat, ada ketika di mana orang tua dari belakang. Ya, bagus pertanyaannya. Jika anak-anak seperti ini, mereka sudah memayis. Lihat, anak-anak tadi mereka tidak bercanda. Mereka bisa membedakan mana majlis ilmu, mana majlis bercanda, mana dingin, mana panas, mana petunjuk, mana bukan petunjuk. Maka jika anak-anak seperti ini, biasanya umur 7 tahunan mereka, sudah duduk di saf pertama, tidak boleh diundurkan. Tidak boleh diundurkan. Kecuali mungkin anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang masih bercanda, maka tempatnya dari di belakang orang dewasa. Mungkin bisa di mana? Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Rabbana syukran lak. Amin. terkait dengan sahabat Nabi untuk menjadi idola kita, tapi kalau kita biasa membaca sejarah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu juga berkonflik, bahkan mereka saling berperang. Bagaimana konflik antara Imam Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, keduanya adalah sahabat Rasulullah tapi malah berselisih dan bahkan masing-masing punya masa saling membunuh. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Rasulullah, berperang dengan sepupu Rasulullah. Kalau dengan dua kejadian ini, apa yang bisa kita dapatkan? Apakah tetap mereka itu adalah idola kita? Di mana fakta menjelaskan bahwa mereka itu saling membunuh. Ya, Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib juga mati terbunuh. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mohon penjelasan Ustaz, kalau Ustaz bisa menjelaskan, saya juga ingin berbuat baik Ustaz ini. Insya Allah sampai subuh saya kasih juga uang. Ya, jangan Ustaz saja yang bagi-bagi ya. Ya, berikan kesempatan juga kepada para pendengar mungkin untuk bisa bersedekah. Sepakat ya. Ustaz, dalam riwayat-riwayat hadis yang biasa kita baca di Sahih Bukhari, Muslim, di kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Abu Hurairah itu sangat banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Sementara beliau itu yang saya baca, beliau hanya kurang lebih 2-3 tahun bersama Rasulullah. Hadisnya jauh lebih banyak dibanding Aisyah yang nyata-nyata hidup, tinggal, dan lama bersama Rasulullah. Apakah Rasulullah ini ketika di depan Aisyah dia banyak diam, ataukah ketika di depan Abu Hurairah dia banyak bicara? Mohon al-bayan Ustaz penjelasan terkait hal ini supaya jelas. Jazakallah khair. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jawaban yang pertama tentang pertanyaan bahwa pantaskah kita masih menjadikan para sahabat sebagai idola padahal di zaman mereka terjadi kekacauan, kemudian pembunuhan dan semisalnya, seperti kejadian perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Maka jawabannya iya, dan masih pantas dan selalu pantas. Jawabannya iya, dan masih pantas dan selalu pantas sampai hari kiamat. Kenapa? Karena satu, mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan ayat Al-Qur'an tidak akan bisa merubah. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menasakh ridho Allah untuk mereka. Yang kedua, mereka orang-orang yang terbaik yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul, dan itu pun tidak ada yang menghapuskan ayat dan hadis tersebut. Ya. Yang ketiga, kita para sahabat, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim dilarang untuk mencela para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian cela para sahabatku. Kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama pahalanya dengan infaknya mereka satu genggam atau dua genggam. Tidak disebutkan di sini emas atau makanan. Ini hadis yang begitu tegas, kita dilarang untuk mencela para sahabat siapapun orangnya. Yang keempat, para sahabat Nabi menjadi imam, menjadi makmum di zaman Rasulullah. Yang mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, beliau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu doa. Yang berdoa siapa? Rasulullah. Yang mengamini siapa? Para sahabat. Doa Rasulullah kabul tidak? Kabul. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan petunjuk kenikmatan. Dan ajibnya Imam Muslim ketika menyebutkan keutamaan para sahabat, bab keutamaan para sahabat, disebutkan hadis ini. Dan termasuk imam, termasuk makmum, bahkan penulis wahyu Muawiyah yang sering dijelek-jelekkan orang. Muawiyah itu penulis wahyu, ya, yang sering dijelek-jelekkan oleh orang Syiah Rafidhah. Penghina para sahabat Nabi, penghina penyampai agama Nabi Muhammad. Wallahi, Pak, kita tidak bisa sholat kecuali disebabkan karena perjuangan para sahabat menyampaikan hadis Rasul, ayat Al-Quran kepada kita. Tidak bisa kita tahu satu huruf dari Al-Quran, Al-Fatihah, yang rukun sholat kecuali perjuangan para sahabat yang menyampaikan kepada kita. Dengan hak apa kita mencela para sahabat? Ya, maka keimanan mereka, mencintai mereka itu iman, disebutkan oleh para sahabat. Mencintai mereka itu iman. Nah, sekarang Ustaz, ada syubhat tadi yang disebutkan, ya, yaitu di zaman para sahabat terjadi peperangan, pembunuhan, bahkan ratusan ribu dari para sahabat gara-garanya meninggal. Maka kita katakan satu, mereka dalam hal ini beristihad. Dan orang yang beristihad jika benar dapat dua pahala, pahala istihad dan pahala kebenarannya. Jika salah dapat satu pahala, sebagaimana hadis Rasul, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhtaha falahu ajrun wahid." Jika hakim beristihad lalu benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau salah, dia dapat satu pahala. Itulah para sahabat, dan para sahabat ahlul istihad. Itu satu. Yang kedua, yang sebenarnya terjadi adalah Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berperang, tidak meminta kekuasaan kepada Ali, enggak. Muawiyah kenapa beliau mendatangi Ali di Irak? Beliau meminta darahnya Utsman, saudaranya, keluarganya Utsman. Utsman itu keluarganya yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Beliau minta darahnya. Wahai Ali, tuntaskan dulu pembunuh Utsman. Maka akhirnya timbul orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melempar sana, melempar sini, akhirnya terjadilah kekacauan. Artinya peperangan tidak diinginkan oleh mereka berdua. Ya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha tidak ingin memberontak Ali. Akan tetapi beliau meminta beristihad, meminta darahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib, menurut kesepakatan seluruh ulama Ahlussunnah, beliau di pihak yang benar. Tetapi ingat baik-baik, Pak, saya meminta dari hati kita yang paling dalam, alhamdulillah, Pak, kita, tangan-tangan kita terbebaskan dengan takdir Allah dari meneteskan darahnya para sahabat. Kita tidak hidup di zaman itu. Maka alangkah indahnya lisan-lisan kita sekarang diam atas apa yang sudah terjadi. Toh mereka bagaimanapun kesalahan mereka diampuni oleh Allah. Mereka orang-orang ikut perang Badar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian ketahui bahwasanya orang-orang ikut perang Badar telah diampuni oleh Allah setelah mereka ikut perang Badar. Maka sebagaimana tangan kita tidak pernah menebas, meneteskan darah para sahabat, lisan kita jaga, Pak. Bisa dipahami, Pak, ya? Dan sekali lagi, yang sering mencela para sahabat, maka orang ini dia sebenarnya sedang mencela syariat Allah. Kenapa? Karena yang menukilkan syariat Allah dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah siapa? Para sahabat. Maka lihat, menarik, sangat menarik perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang wajib bagi kita adalah berdiam atas apa yang terjadi di antara para sahabat. Sebagaimana tangan kita tidak pernah menetes, kita enggak hidup di zaman mereka, Pak. Alhamdulillah kita enggak pernah ikut perang. Nanti kalau ikut perang kita membunuh sahabat ini kita bunuh. Gimana nanti kita berhadapan dengan Allah? Alhamdulillah kita enggak ditakdirkan hidup di zaman itu. Maka jagalah lisan kita. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mudah-mudahan pertanyaan kedua ini bukan ngetes, ya. ya, tetapi untuk bertanya. Pertanyaan kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam terlambat, betul. Masuk Islam terlambat, tetapi para ulama hadis sepakat bahwa Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Kenapa lebih sedikit dari kenapa Aisyah lebih radhiyallahu anha lebih sedikit dari Abu Hurairah? Maka jawabannya satu. Satu, doa Rasulullah. Abu Hurairah itu Pak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mendapat doa agar tidak lupa dari apa saja yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Rasul, tidak pernah lupa. Satu. Yang kedua, Abu Hurairah menulis dan meriwayatkan. Aisyah lebih sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri. Setelah Rasulullah SAW meninggallah, banyaklah kemudian riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Aisyah. Adapun ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis. Samping menulis, beliau riwayatkan langsung. Samping menulis, riwayatkan langsung. Ya. Makanya Abu Hurairah bercerita, "Makana ahadun aktsara minni riwayatanil hadis illa makana min Abdullah bin Amr bin As." Tidak ada orang dari sahabat satupun yang paling banyak riwayatnya dibandingkan aku. Itu Abu Hurairah. Beliau bercerita sendiri. Kecuali dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Kenapa? Karena beliau menulis sedangkan aku tidak menulis. Itu perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi wajar dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Satu lagi. Kita berhenti pada jam 9.04. Bapak-bapak, tong kertas ya. Apakah hukum mengantar mayat dan berziarah kubur untuk wanita? Ada hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, nuhina an tiba'il janaiz walam yu'zam 'alaiha. Kita para perempuan dilarang. Kalau para sahabat berkata dilarang, berarti yang melarang siapa? Rasulullah. Kita para perempuan dilarang untuk mengantarkan jenazah. Tetapi pelarangannya tidak ditekankan kepada kita. Makanya para ulama mengatakan wanita berziarah kubur, mengantar jenazah, ini hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan dengan dalil-dalilnya yang akan saya sebutkan nantinya, tetapi dengan syarat satu, tidak terlalu sering, yang kedua tidak meratapi di kuburan. Ya. Tidak meratap dengan berlebihan di kuburan. Ini dua syaratnya. Tidak terlalu sering karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Ya, seringnya yang bermasalah. Adapun berziarahnya tidak mengapa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang aku baca?" Ini Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya. Dijawab oleh Rasulullah, "Quli, ucapkan ini. Assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Kalau berziarah kubur tidak boleh, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan doa itu kepada siapa? Kepada Aisyah. Kalau wanita tidak boleh berziarah kubur, niscaya tidak diberikan doa tersebut kepada seorang wanita, kepada seorang Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berziarah kubur bagi perempuan, akan tetapi tidak terlalu sering dan tidak boleh terlalu meratapi berlebihan. Cukup kiranya ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Masih semangat sepertinya, tapi insyaallah cukup malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.